Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah azani wa azakumullahu jami'an. Talabatul ilam, santri dan santriwati yang kami banggakan, yang kami sayangi. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya karena pada malam hari ini Allah masih berkenan memberikan anugerahnya kepada kita semua untuk duduk bersimpuh di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengkaji agamanya, untuk mengkaji syariatnya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dalam tajuk yang baru, Adabul Kasbi wal Ma'ashi, adab-adab, tata krama, etika dalam berusaha dan mencari penghidupan. Kita masih dalam beberapa riwayat dan asar yang dinukilkan oleh penulis tentang keutamaan seseorang yang bekerja, berusaha mengais rezeki untuk memberikan nafkah kepada dirinya, anak dan istri. Qala al-musannif rahimahullah, wa qila li Ahmad ibni Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi au masjidihi wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi. Imam Ahmad ditanya, bagaimana pendapat jenengan, pendapat engkau tentang seseorang yang dia lebih memilih untuk duduk di rumahnya, tidur-tiduran, ya, rebah-rebahan, nyantai, atau dia pilih untuk berada di masjid? Dan dia mengatakan, saya tidak akan bekerja sedikit pun sampai rezeki itu datang sendiri kepadaku. Nah, bagaimana menurut pendapat panjenengan? Benar enggak laki-laki kayak gitu? Ya. Nah, apakah itu bisa dianggap sebagai bentuk tawakal yang tinggi kepada Allah? Dia enggak mau kerja. Naam, tunggu rezeki dari Allah datang. Naam, ya. Yang penting di rumah barakallahu fikum menjaga diri, ya, menjaga istri. Naam. Barakallahu fikum. Nanti kalau ada rezeki ya datang sendiri. Faqala Ahmadu, maka berkata Imam Ahmad, hadza rajulun jahilal ilma. Tuh ya, yang bilang Imam Ahmad, bukan saya ya. Kata Imam Ahmad, ini orang bodoh terhadap ilmu agama. Ini orang tidak mengerti ilmu agama. Tidak ada agama yang memberikan tuntunan seperti itu. Ama sami'a qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah orang itu mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli ramhi. Allah menjadikan rezekiku itu di bawah kilatan tombakku. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maksudnya adalah barakallahu fikum ghanimah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, di awal-awal ketika beliau belum diangkat menjadi seorang nabi, beliau tetap bekerja dan punya usaha. Iya. Nah, mulai di masa kecilnya menjadi pengembala kambing, sudah agak besar berani ke pasar, membawa barang para saudagar-saudagar kaya dijual di daerah Syam. Barakallahu fikum. Nah, setelah diangkat menjadi seorang nabi, maka barakallahu fikum. Nah, di antara iya, kebanyakan rezeki yang beliau peroleh adalah dari barakallahu fikum pertempuran-pertempuran melawan orang-orang kafir, dan beliau memperoleh ghanimah. Nah, artinya walaupun menjadi seorang nabi, tetap beliau barakallahu fikum berusaha, tetap bekerja. Wa qala hina dzakara at-thair, beliau juga pernah berkata ketika menyebutkan tentang burung, yaitu ketika beliau berbicara tentang hakikat tawakkal, lau annakum tatawakkala 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar, sesuai dengan syariat, ya pasti kalian akan dikasih rezeki oleh Allah. Nah, tidak mungkin enggak dapat rezeki. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana burung itu bertawakal juga kepada Allah. Bentuk tawakalnya burung, apakah dia berdiam di sarangnya seperti laki-laki tadi? Iya. Nah, tunggu rezeki itu datang kepada dia? Tidak. Taghdu khimasan, dia keluar dari sarangnya di pagi hari, wataruhu biqana, dan kembali di sore hari dalam keadaan perutnya sudah terisi. Begitulah hakikat tawakal. Ya. Nah, burung saja paham cara tawakal yang benar, yaitu berusaha, melakukan sebab, bergerak, bekerja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Sehingga orang-orang yang model tawakalnya seperti tadi, ya berarti ya kalah pintar sama burung. Ya, burung saja ngerti caranya tawakal. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Masa manusia yang lebih cerdas daripada burung tidak mengerti cara tawakal yang benar. Barakallahu fikum. Nah, itu kata Imam Ahmad, ya. Barakallahu fikum. Poin yang pertama yang bisa kita ambil dari pernyataan Imam Ahmad menunjukkan barakallahu fikum, iya, bahwa orang yang model tawakalnya hanya diam, tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, berarti dia adalah orang yang bodoh. Nah, kemudian yang kedua, beliau mengajari cara tawakal yang benar. Cara tawakal yang benar apa yang diajarkan oleh Rasul, dengan bekerja, dengan berusaha. Bahkan seekor burung pun berusaha dan bekerja untuk bisa mengisi perutnya. Nah, wa kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yattajiruna fil barri wal bahri. Sahabat-sahabat Rasul juga sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berdagang di daratan dan di lautan. Barakallahu fikum. Naam. Wa ya'maluna fi nakhlihim. Ada juga yang bekerja di kebun-kebun kurma mereka. Barakallahu fikum. Di ladang-ladang mereka. Naam. Ya, enggak ada sahabat yang hanya berpangku tangan, hanya diam saja di rumah. Barakallahu fikum. Wal qudwatu bihim. Dan teladan bagi kita ada pada mereka. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, "Laisal ibadatu indana anta suffa qadamaika wa ghairuka yat'abu laka." Kata Sulaiman Ad-Darani, tidaklah menjadi bagian dari ibadah menurut pandangan kami para ulama, para salaf, para fuqaha, seseorang yang merapatkan kedua kakinya sedangkan yang lainnya ya letih capek untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, tasufful qadamaika artinya itu ibarat atau kinayah tentang orang yang sholat saja gitu ya. Nah, kerjanya cuma merapatkan shaf di masjid, ibadah, barakallahu fikum. Naam. Tapi enggak mau kerja, enggak mau cari usaha. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Dan orang lain yang capek dan letih, barakallahu fikum, untuk memenuhi kebutuhannya. Naam. Kata beliau itu bukanlah bagian dari ibadah. Walakin ibda birghifika fahrizhuma thumma ta'abbad, kata beliau. Tetapi yang benar adalah engkau mulai terlebih dahulu untuk mengurusi raghif. Raghif itu roti, makanan pokok mereka ya. Nah, di sana makanan pokoknya roti, kalau kita beras. Ya, barakallahu fikum. Nah, di tempat yang lain mungkin kanji ya, barakallahu fikum. Naam, tayyib. Atau tepung sagu, barakallahu fikum. Naam, masing-masing daerah punya makanan pokok yang berbeda. Sehingga maknanya kata beliau, mulailah terlebih dahulu engkau mengurusi makanan pokokmu. Orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, anak, istri, ya. Nah, urusi dulu. Yang penting kebutuhan pokok mereka terpenuhi, fahrizhuma, kemudian kamu jaga, ya. Barakallahu fikum, artinya barakallahu fikum tidak dia abaikan, ya, tidak dia lalaikan. Naam, kumpulkan dulu makanan pokok tadi untuk hari itu, setelah beres baru kamu ibadah kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Fa in qila, kalau ada yang menyanggah, faqad qala Abu Darda, zawaltu tijarata wal ibadata falam yajtami'a. Kalau ada yang menyanggah, loh, bukannya Abu Darda sahabat Rasul itu pernah bilang, zawaltu, ya, aku mencoba untuk meraih, untuk mengumpulkan, nah, antara perniagaan dan ibadah. Artinya Abu Darda pernah ingin menjalankan dua-duanya. Ya, perniagaan, perdagangan, jalan, ibadah juga jalan. Pengennya gitu, kata Abu Darda. Nah, falam yajtami'a, tapi ternyata enggak bisa. Artinya apa? Ya mesti harus milih salah satu. Mungkin karena bentuk usahanya enggak bisa ditinggal. Barakallahu fikum. Nah, ketika dia lagi sibuk ngurusi perniagaan, ya mesti ibadahnya terabaikan. Atau ketika dia lagi ngurus ibadahnya, perniagaannya yang terabaikan. Sehingga harus milih salah satu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Mungkin karena memang jenis perniagaannya enggak bisa ditinggal. Kan ada ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi kalau bisa jalan dua-duanya, fabiha wa ni'mah. Ya, itu adalah sebuah kenikmatan. Nah, fakhtartu al-ibadah. Kemudian Abu Darda mengatakan, ya akhirnya aku pilih ibadah saja. Ya, aku tinggalkan perniagaanku. Nah, bagaimana itu? Sahabat Rasul ada yang kayak gitu, wahai Abu Sulaiman Ad-Darani. Nah, beliau lebih milih ibadah. Karena katanya kalau dua-duanya jalan, mesti harus ada yang dikorbankan. Gak bisa dua-dua jalan. Mesti harus pilih salah satu. Akhirnya beliau pilih ibadah. Gimana jawaban antum? Nah, fal jawab, maka jawaban beliau, ana la naqulu inna tijarata turadu lizatiha. Saya tidak pernah bilang bahwa perniagaan itu, perdagangan itu diinginkan dengan zatnya. Ya. Nah. Jadi anjuran untuk bekerja, berusaha, berdagang, berniaga itu bukan murni untuk mengumpulkan uang saja. Barakallahu fikum. Nah, bukan itu kata beliau. Saya enggak pernah bilang tujuan dari berdagang itu hanya untuk mengumpulkan duit saja. Bal lil istighna anin nas wa ighna'il a'ilah wa ifadatil fadli alal ikhwan. Tapi tujuan sebenarnya di balik perdagangan kita, perniagaan kita, tujuannya adalah yang pertama al istighna anin nas, agar kita kaya sehingga kita tidak bergantung kepada manusia, agar kita cukup apa yang kita butuhkan dari kebutuhan pokok kita, cukup sehingga kita tidak minta-minta kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ighna'il a'ilah, untuk mencukupi keluarga kita, anak dan istri. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Jangan sampai mereka minta-minta kepada orang lain. Minta sama saudaranya, minta sama kerabatnya, minta sama tetangganya. Barakallahu fikum. Nah, ya, gara-gara sang suami tidak memberikan barakallahu fikum nafkah kepada istrinya. Nah, jadi saya bekerja tujuannya untuk itu, memberikan kecukupan pada keluarga, anak dan istri. Yang ketiga, ifadatil fadli alal ikhwan. Iya, untuk menyalurkan kelebihan harta saya tadi kepada saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, ikhwan-ikhwan yang lain. Setelah dia memenuhi kebutuhan dirinya, anaknya, istrinya, semua beres, ya. Orang tua juga sudah, barakallahu fikum. Nah, masih ada kelebihan. Ya, dia bantu ikhwan-ikhwan yang ada. Nah, yang ini butuh usaha, merintis usaha. Misal jual pukis, yang ini jual mie ayam, yang ini jual bakso, ya. Dibantu sama dia, nah, dimodalin. Barakallahu fikum. Nah, itu tujuannya. Ya, jadi bukan semata-mata untuk barakallahu fikum mendapatkan predikat orang terkaya nomor satu di Indonesia. Enggak itu tujuan dia. Nah, dia enggak peduli dengan barakallahu fikum orang nomor satu paling kaya. Nah, yang sangat dia pedulikan kalau hartanya itu bisa mencukupi dia, anaknya, istrinya, bisa bantu ikhwan-ikhwan, itu sudah senang luar biasa. Dia bahagia sekali rasanya. Nah, dia menggunakan hartanya untuk membantu saudara-saudaranya. Itu tujuannya, ya. Fa amma in kana al-maqsud, kata beliau, nafsal mal wa jam'ahu wa tafakhura bihi wa nahu dzalika fa huwa mazmumun. Adapun kalau yang dimaksud dengan berdagang, berniaga, berbisnis, tujuannya memang harta itu sendiri dan tujuannya untuk mengumpulkannya biar banyak dan tujuannya untuk membanggakan dirinya, apalagi ada tujuan untuk balas dendam, ya. Nah, lihatlah orang-orang yang menghina saya, membilang saya waktu itu gembel, menghina saya itu barakallahu fikum, apa, orang rendahan, ya. Nah, tunggulah, nanti akan saya buktikan saya akan jadi orang sukses, gitu ya. Nah, sehingga itu yang menjadi obsesi dia, barakallahu fikum, dalam bekerja dan mencari harta. Nah, barakallahu fikum. Taib. Pokoknya lebaran tahun depan itu harus bawa mobil mewah. Nah, untuk apa? Untuk barakallahu fikum, ya, membuktikan kepada orang-orang yang menghina saya dan orang tua saya. Tujuannya untuk itu. Barakallahu fikum. Nah, dan ya qadarullah. Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, na'am, menguji dia ya dengan harta tadi berhasil dia peroleh. Nah, pulang kampung ke desanya bawa Lamborghini, ya. Bom bom bom bom, bom. Wah, gitu ya. Nah, lewat nih di depan gerombolan bapak-bapak, emak-emak yang dulu biasa menghina dia, ya kan. Nah, berhenti sebentar, dibuka jendelanya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Otong. Gitu ya. Nah, namanya si Otong di kampung itu, ya. Nah, udah kaya lo, Tong. Iya, Pok. Sekarang gue udah jadi orang sukses. Gitu ya. Nah, tancap mobilnya, dikasih gas mobil Lamborghini. Bom, bom, bom, bom. Nah, gitu ya. Tujuannya untuk membanggakan diri, ya. Nah, untuk ngasih pelajaran orang-orang yang dahulu pernah menghina dia atau meremehkan dia. Nah, enggak boleh yang seperti itu, ya. Enggak ada dalam Islam tujuan mencari harta untuk tafakhur, itu malah dicela. Alhaakumut takatsur, kata Allah. Nah, ya, takatsur, memperbanyak harta untuk bangga-banggaan, untuk pamer-pamer, itu telah membuat kalian lalai. Itu dicela, enggak boleh. Ya, kalau Anda berusaha, berdagang, berniaga, tujuannya apa? Untuk ngasih pelajaran orang-orang yang dulu menghina saya, menghina orang tua saya. Biar tahu mereka. Nah, gitu ya. Barakallahu, itu enggak boleh. Mazmum, kata beliau. Tujuannya tercela. Tapi kalau antum berusaha, berniaga, berbisnis, tujuannya tadi, ya, biar segala kebutuhan Anda cukup, anak dan istri cukup, bisa bantu ikhwan-ikhwan yang lain, mengangkat mereka yang tadinya barakallahu fikum gak punya usaha, jadi punya usaha, bisa mandiri, si fulan alhamdulillah dengan bantuan dia, mandiri sekarang, dia bantu lagi. Nah, apalagi teman-temannya dahulu satu perjuangan, mondok di pondok pesantren, ya kan, nah, satu kelas, satu sakan, ya barakallahu fikum. Nah, fulan apa kabarnya? Susah dia sekarang, ya. Nah, usahanya enggak berkembang. Gimana nomornya ini? Kasih nomor telepon. Nah, ya. Antum mau usaha apa? Tak modalin. Ya. Jadi dia senang sekali kalau bisa mengangkat barakallahu fikum perekonomian teman-temannya. Nah, itu baru top tujuannya. Ya, itu lebih membanggakan daripada antum gunakan uang antum miliaran tadi cuma untuk beli mobil mewah atau jam tangan mewah. Ya, tujuannya nanti kalau pas lebaran bisa pamer, enggak bagus. Ya, nah, lebih baik antum gunakan kekayaan antum untuk bantu ikhwan-ikhwan. Barakallahu fikum. Atau membantu pondok pesantren. Ya, itu lebih bagus lagi. Barakallahu fikum. Nah, itu baru tujuan yang mulia. Walakin, kata beliau, atau waliyakun al-aqdu alladhi bihi al-iktisabu jami'an li'umurin arba'atin, kata beliau. Sekarang baru sedikit beliau memberikan poin-poin adab dan etika dalam perniagaan. Hendaknya, kata beliau, pada akad ya, yang akan dia usahakan mengumpulkan 4 poin. Nah, jadi dalam perniagaan tadi, hendaknya ada 4 unsur dalam perniagaan Anda. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin berkah dalam usaha Anda. Dan dari apa yang beliau sampaikan, prinsipnya benar-benar berbeda dengan yang kita dapatkan dari barakallahu fikum para apa namanya itu motivator ya barakallahu fikum na'am, atau konsultan bisnis. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bahwa yang diajarkan di dalam Islam barakallahu fikum cuan ya, atau keuntungan margin barakallahu fikum itu bukanlah segalanya. Nah, tetapi yang lebih difokuskan dalam barakallahu fikum perniagaan syariah islami barakallahu fikum adalah keberkahan. Intinya di situ. Ya. Nah. Tayyib. Bahwa Islam tidak mengajarkan kapitalisme barakallahu fikum. Semuanya hanya dilihat dari materi dan materi. Nah, Islam mengajarkan kepada kita justru ada nilai-nilai yang jauh lebih berharga daripada nominal, angka. Ya, yeah. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan oleh beliau satu persatu dan dijelaskan. Jadi, ini antum perhatikan baik-baik, ya. Yeah. Nah, nanti kalau antum setelah barakallahu fikum mungkin selesai ya mengenyam pendidikan dan mau merintis usaha sekaligus dakwah sekaligus masih belajar barakallahu fikum. Nah, ada 4 poin penting di sini yang perlu antum perhatikan dalam usaha antum ya, biar usahanya itu berkah barakallahu fikum. Nah, yang pertama as-sihhah, yang harus Anda perhatikan dalam perniagaan adalah keabsahan. Sah atau tidak jual beli Anda. Itu penting untuk diperhatikan. Nah, kalau tidak sah berarti haram itu. Banyak beberapa akad-akad jual beli karena kebodohan kita dalam syariat Islam dihukumi barakallahu fikum batil, dihukumi haram, tidak sah. Tapi karena kita tidak tahu ilmunya, ya kita makan saja. Nah, akhirnya kita terjatuh dalam memakan harta yang haram. Yang kedua, wal-adl. Iya. Akad itu harus adil. Tidak merugikan pihak manapun. Ya, dalam jual-beli, jangan sampai jual-beli kita itu ada pihak yang dirugikan. Nah, ya. Dalam jual beli yang kita kedepankan adalah asas mutualisme, saling menguntungkan. Ya. Nah, yang beli untung, yang jual untung. Yang beli senang, yang jual senang. Paham? Nah. Yang ketiga adalah ihsan, ya. Tindakan barakallahu fikum berbuat ihsan. Tindakan baik. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, ihsan ini mungkin kita perlu sedikit mengalah. Dalam apa? Dalam jual beli. Ya, tasamuh. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jangan terlalu ngotot. Ya, nah, barakallahu fikum. Dan yang keempat, ini termasuk yang paling inti, jangan sampai terabaikan, adalah asyafaqatu aladdin. Dalam jual belinya tadi, dia juga harus memperhatikan agamanya. Nah, jangan sampai jual beli itu membuat agamanya terabaikan, membuat agamanya ternodai. Nanti ada penjelasannya satu persatu. Nah, poin yang pertama, al-amrul awal. Fisihati. yang harus dia perhatikan adalah keabsahan. Ya. Nah, jual belinya sah atau tidak? Fa in kanal aqdu bai'an falahu thalathatu arkanin. Kalau bentuk akadnya adalah jual beli, maka ada tiga rukun yang harus terpenuhi dalam jual beli. Perhatikan baik-baik. Al-aqidu. Yang pertama adalah dua belah pihak yang melakukan akad, penjual dan pembeli. Ya. Wal ma'qudu alaihi. Yang kedua adalah apa yang diperjualbelikan. Ya. Kalau al-aqid tadi subjeknya, pelakunya, penjual atau pembeli. Kalau ma'qud itu objeknya, apa yang dijual, apa yang dibeli. Diperhatikan. Wal-lafzu, yang ketiga adalah lafadznya. Ya, dalam jual beli tadi. Nah, saya jual barang ini sekian dengan kriteria seperti ini. Nah, saya beli ya demikian dan demikian, kontan atau kredit atau barakallahu fikum tidak kontan. Nah, ar-ruknul awal, untuk rukun yang pertama yaitu al-aqid, penjual dan pembeli. Ammal aqidu fayambaghi litajir alla yu'amila al-majnuna li'annahu ghairu mukallafin. Ya, adapun untuk penjual, jangan dia bermuamalah melakukan transaksi jual beli dengan orang yang gila atau stres. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Ini ada orang gila punya rumah warisan, ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Dia transaksi, barakallahu fikum. Baik. Hei, orgil. Ya, baik. Rumahmu tak beli ya. Ya, berapa? Nah, ya. Satu bonggolan. Barakallahu fikum. Ish, enggak popo, spend gitu. Enggak sah, barakallahu fikum. Karena orang gila itu ya ghairu mukallaf. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Dalam Islam enggak sah. Fala yasihu bai'uhu, kata beliau. Tidak sah jual beli dengan orang gila. Wala yu'amilul abda illa ayya'lama annahu ma'zunun lahu. Yang kedua, masih dalam bab ini, dalam rukun ini, janganlah dia seorang pembeli ya, pedagang tadi, bermuamalah dengan seorang budak. Iya. Dia tahu ini budak miliknya Abu Fulan. Kemudian budak ini bawa barang ke Anda. Sayyid, naam. Hei Fulan, ini saya punya jam tangan ini. Mau tak jual. Dilihat, wah Rolex. Gitu ya. Nah, asli ini. Barakallahu fikum. Masa budak punya jam tangan Rolex? Barakallahu fikum. Dijual berapa? 2 juta. Ya, padahal harganya ya enggak segitu ya, barakallahu fikum, bisa miliaran. Nah, kemudian wah ini anak paling enggak paham jam ini ya. Nah, dibeli sama dia enggak sah. Nah, ya barakallahu fikum, kecuali kalau dia tahu budak ini mendapatkan izin dari tuannya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, saya mau jual jam tangan ini Fulan. Jam tangan apa ini? Rolex. Kamu kok punya jam tangan Rolex? Dari mana? Oh, ini saya disuruh sama bos saya. Nah, ini ya tanda buktinya. Nah, dia minta tolong dijualkan. Emang mau dijual berapa? Nah, 2M. Wah, berarti ngerti. Paham kan ya? Nah, jadi kalau dia tahu budaknya ini mendapatkan izin dari tuannya, ada buktinya, barakallahu fikum, maka boleh. Kalau tidak ada, enggak sah. Nah, Wa kadzalika sabi la yu'amilu illa ayyakuna qad adzina lahul abbu awil wasiyyu. Demikian juga tidak boleh bagi Anda bermuamalah dengan ya seorang anak kecil kecuali Anda tahu kalau dia diizinkan oleh abahnya, bapaknya atau pihak yang menjadi penanggung jawabnya. Para kofik benar. Tayyib. Om-om mau beli. Beli apa? Itu beli mobil-mobilan itu. Anda jualan mainan, ya kan para kofik benar. Tayyib. Oh, yang ini, ya. Berapa om harganya? Ya, yang ini 20.000. Nah, dia kasih uang 100.000. Ya, barakallahu fikum. Nah, atau dia kasih uang 500.000, barakallahu fikum. Nah, baik. Wah, ini banyak sekali, enggak apa-apa, buat om aja. Ya, barakallahu fikum. Nih, kamu dapat dari mana uang ini? Ya, pokoknya adalah gitu ya, barakallahu. Enggak boleh. Ya, kecuali kalau Anda tahu barakallahu fikum dia mendapatkan izin dari ayahnya atau pihak yang menjadi penanggung jawabnya. Ya, ternyata ya benar. Anda baru diambil itu uang 500.000, barakallahu fikum bapaknya datang habis itu. Ya, Bang, tadi anak saya bawa 500.000 ya. Iya, itu ngambil dompet saya itu. Nah, baik. Itu enggak tahu, enggak paham uang anaknya. Ya, kembalikan, Bang. Oh ya, siap. Nah, ya, enggak sah. Barakallahu fikum. Fayasiru bimanzilatil abdi al-ma'zuni lahu. Sehingga anak-anak kecil tadi posisinya sama seperti budak yang dapat izin dari tuannya. Kalau anak kecil tadi ya dapat izin dari ayahnya atau penanggung jawabnya. Naam. Wa inda Syafi'i la tasihhu uqudus sabi. Menurut mazhab Syafi'i, akad anak kecil itu tidak sah. Jual belinya tidak sah. Nah, kalau Anda melakukan jual beli dengan anak kecil tanpa izin dari orang tuanya. Tayyib, wa mu'amalatul a'mal indana sahihatun. Dan juga tidak sah bermuamalah dengan orang buta menurut mazhab Syafi'i. Barakallahu fikum ta'am. Indana sahihatun, tapi kalau menurut mazhab kami, mazhab Hambali, barakallahu fikum, Hanabilah, itu sah, ya, dengan ketentuan tadi. Nah, dengan ketentuan tadi. Yasihu bay'uhu wa syira'uhu wa inda syafi'i la tasih. Barakallahu fikum, sah jual belinya, barakallahu fikum, dengan ketentuan, kalau anak kecil tadi dapat izin dari ayahnya, kalau orang buta tadi dikasih tahu, ya, barakallahu fikum, bahwa uangnya sekian-sekian, kemudian barakallahu fikum, barangnya juga diperjelas, nah, tidak ada tipuan di situ, sah, kata beliau. Tapi menurut mazhab Syafi'i, tidak sah. Jual beli dengan anak kecil, jual beli dengan orang buta. Wa amma dhalamatu. Waman aktsaru malihi haramun. Berikutnya, masalah berikutnya adalah untuk barakallahu fikum orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Dan memang kebanyakan hartanya dari yang haram. Misal dia melakukan akad jual beli dengan seorang barakallahu fikum yang profesinya adalah perampok, ya, perompak, jagal, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Apa itu yang suka nyega di jalan itu? Jegal, ya, jegal, bukan jagal, ya, bukan jegil juga, bukan. Nah, barakallahu fikum. Ya, suka ngerampok orang di jalan, barakallahu fikum, na'am. Maling atau copet, ya. Orang-orang yang kebanyakan hartanya haram. Barakallahu fikum. Fala yambaghi ayyu amila illa fi syai'in yu'raf anna 'ainahu halalun. Maka tidak sepantasnya dia bermuamalah dengan orang tadi kecuali pada barang-barang yang dia tahu zat barangnya tadi adalah halal. Barakallahu fikum. Naam. Itu yang pertama ya, terkait dengan al-'aqid dia harus perhatikan. Dengan siapa dia bermuamalah jual beli tadi? Nah, sama orang gila, tak sah. Sama anak kecil, sama budak, harus dapat izin dari ayahnya. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, masih ada dua rukun yang lainnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.